jomblo jomblo serapopo serapopo insyaallah sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Dimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah. Ana rondo teng mriki? Enggak. Le, rondo. Prioritaskanlah janda sebagai calon istrimu. Kowe lak rabi karo rondo nyenengke le, ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlayu dhewe. Serantau. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Iya. Penatane oke kok rondo rabi bojo kedua iki malah dadi wong sukses. Ngene apa mboten? Ah contone Siti Khadijah rabi oleh Kanjeng Nabi. Sapa ngerti kuwi saiki rondo wis oleh bojo kaya Gus Miftah. Aku sing emoh. Pernah aku kelempokan. Iki rondo-rondo ganas iki padahal. Gak ada yang bisa menjamin orang yang hidup dalam keadaan iman mati pasti dalam keadaan iman. Contohnya kiai sing sering diceritake niku Kiai Barseso, murid ewon sampai jin niku dadi santrine, matine kafir. Gara-gara duwe santri, santrine niki lampuh 24 jam ra metu ka masjid, salat-salat laleren-leren, dzikir ra mandeg-mandeg. Barseso takon, kok kowe ampuh men iki apa amalanmu? Kok iso ngono? Salat ora kesel, wirid ora mandeg, dikir rararen-leren. Wah aku diwene rahasiane. Padahal niki namung setan sing membo-membo dadi santri. Mila setan niku lak jenise wonten kalih minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun. Mila lak awakmu digodho setan wujude jin cukup wacake ayat kursi, tapi lah digodoh setan wujudnya menungso, aja mau wacak ke ayat kursi, carane pripun jikok kursi ini balang kendase. Oh, setan, kalau ngerti diajak mabuk, ayo mabuk, wa ilahukum ilahu wahid, ya orang hilang kok, ah, jikok tongkat keperuk ndase ya baru hilang. Barseso takon, akhirnya santri ini setan itu jawab, orang ngerti lah ini setan, membo-membo, gue pengen ngibadah kaya aku. Lah iya, carane piye? Gampang, tumindak dosa dhisik. Maksudnya, aku ki iso kaya ngene, salat ra kesel wirid ora leren dikir ora mandeg, mergo mbiyen aku tau tumindak dosa. Oh ngono. Lah kowe bar tumindak dosa, kan lak wedi karo Gusti Allah, engko dikirmu mesti ora mandeg. Lah aku kudu kepiye? Kae lho, ana cahayu perkosa wae. Amoh zina ki dosa besar, aku moh. Lah ora mateni wong, moh dosa besar. Iki sing gampang, apa mabuk? Akhirnya nyuwun sewu, terprovokasi karo omongane setan nih, golek-golek ning pojok desa ana bakul alkohol. Wong wedok layu bentuke isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pokoke ibarate yo SDSP, semok depan semok belakang. Lah iki rata-rata setu legi, setengah tua lemu ginuk-ginuk. Sing jilbabe ping malah STMM, setengah tua meh modar. Amoh amoh. Akhire napa? Ngombe sing jenenge Barseso niku mabuk. Begitu mabuk, wong mabuk niku lawe tekir waras. Wong kula niku jaman biyen niku bendina ngancani wong mabuk. Wong mabuk tak delok ngene iki. Gus Miftah naote ngombe alkohol mboten? Wallah. Kok kula niku ngombe alkohol, ngerokok mawon kula mboten. Tadi lah ana wong takon Gus Miftah ngaji ning kafe 15 tahun iki kira-kira tau ngombe alkohol napa mboten nate. Kok kula ngombe alkohol lho, kopi sing adem ngene iki aku mumet ndase kok tenan. Aku mung crito kopine adem. Aku mumet ndase. Mila rong tak ombe. Adem. Adem terus sangit. Ya Allah. Ambune malah lengo mambu iki lho. Minyak tanah. Tahu apa-apa. Bro, ganti. Ya ing ganung kopine murahan. Terus gelasnya seksi. Jijik. Iki apa iki? Ora masuk kula ora ngombe manis ya sing kowe iki, kowe. Kowe kabeh kae lho, geleman iki lho. Nah, ana le. Wingi aku ngaji ning Surabaya ana jamaah tak wene wedang jahe mulih wonge setruk. Ora bro, ora. Eh dimbeli. Muga-muga kopiahmu tambah dhuwur. Amin. Kowe ngomong ketuaan pengen tak oncalke ning cangkemmu to, rupamu. Akhire napa bar sesa ngombe. Ngombe niku lak wong ngombe mumet ndase nika. Ndelok penjual alkohole nafsu perkosa. Begitu diperkosa konangan karo bojone pateni. Akhirnya tiga dosa semuanya dilakukan, yo mabuk, zino, mateni. Tangkap wong kampung. Padahal niki santrine ewon puluhan ribu, tidak hanya manusia minal jinnati wanas. Tangkap tali ning tiang. Plek. Santrine niki wae teko. Piye? Pengin tak tulungi apa ora? Yo pengin. Carane piye? Kowe kudu ninggalke Gusti Allah, kudu percaya karo aku. Wah, aku ora iso wong tanganku ditali, carane gampang. Kowe ndunglukke ndasmu, kowe percaya karo aku tak slametke. Begitu bar sesa ndunglukke ndas, plek mati. Hidupnya dalam keadaan iman matine kafir. Padahal santrine ewon, apa meneh kowe mung ngandalke jilbab kuning. Lah. Sra jaminan. Jilbab kuning lungguh ning ngarep panggung tungkae slonjorke. Yo. Lah. Padahal wonten kitab taklim niku fi ta'dzimil ilmi wa ahlihi, salah satu cirinya apa? Tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Malah pe manjang ke tungkak, ya Allah. Jadi rapopo mengaku batin apa orang rumangsani tungkakmu meletek meletek. Kowe maca kitab taklim, fi kitab babun apa fi takdimil ilmi wa ahli, di dalam menghormati ilmu dan yang punya ilmu, ahli ini ilmu. Niku salah si undang-undang ini ku rakno nyelonjor ke tungkak neng ngarepe guru, malah mau tutupi jari ini ngopo. Gaya jilbabe kuning wadah FIFA nomor papat. Mati kafir. Apakah ada contoh lain orang yang hidupnya beriman matinya dalam keadaan kafir? Walah mbok oke ra umum tak ceritani rasa oke. Sapa ya sing paling gampang tak critake? Bal'am. Bal'am niku ulama di zaman Nabi Musa. Niki wong alim, cara wong Jawa niku idu geni, saomong-omongane mandi. Donga njaluk napa mawon kelakon. Ya Allah, niki musim panas kula njaluk udan, biur udan. Ya Allah, niki kok pengajiane panas banget kula njaluk kipas angin. Plek. Peko. Tapi mergo aku ora Bal'am yo ora teko. Kok ora ana ya? Kan aku sumuk. Kamu enggak pengertian sama aku. Eh, kipas angin, Bro. Akhirnya datang juga. Begitu ada kipas anginnya, tidak ada colokannya. Ya Allah, kotori. Maju-maju nutupi jamaah gini, kan? Ambune.

oleh bojoan ora oleh ya semampir sing jenenge Balaam niku nyuwun sewu itu geni subhanallah luar biasa tulung agung luar biasa gelas seksi tak sembur dadi lemu mantep kiai gelasnya kowedhe ya Allah kopi panas degan adem tak umbi kabeh mulih anyang-anyangen taleni karet cangkemmu iki lho ngawur ya lho taleni karet kok apa bosok kan taleni saya tak takon lawang lanang anyang-anyangan paling karet wong itu anyang-anyangan ayo ayo ngapa ayo eh oh jempole tapi itu tablek ini gila tapi anda tahu Balaam itu matinya dalam keadaan kafir kenapa? Karena jadi wong alim tapi sombong mila wong alim sombong itu tidak kena mila lu ngono wong alim sombong tidak kena apa wong goblok sombong tidak kena tata kan karo wong tulung agung lana wong goblok ngibadah karo wong alim turu sing digodoh setan itu sing goblok apa sing alim? Ana wong goblok sholat ana wong alim turu ana setan teko kira-kira sing digodha sing goblok apa sing alim ana sing jawab sing goblok ana sing jawab sing ngalim lah ana wong goblok salat karo wong alim turu setan teko niku sing digodha sing ngalim turu lah sing goblok salat ra perlu digodha wong salate wis mesti salah sing digodha sing ngalim aja nganti tangi ndak bener ke salate wong goblok. Ngono. Katakon, jenengan lak golek bojo wong lanang iki tak takon. Pilih sing pinter napa sing goblok? Aku takon lanang kok sing jawab cangkemmu iki ngopo? Heh, wong lanang, lak kowe golek bojo milih sing pinter napa goblok? Milih goblok. Ayo pertanyaan kedua. Kula golek bojo milih sing manut apa sing bantah? Manut. Oh ya jelas pas. Lah kowe milih bojo sing goblok apa sing pinter milih sing goblok? Ya pantes, soalnya kowe golek bojo sing manut. Soalnya wong goblok kuwi biasane manut. Lah wong pinter biasane bantah. Berarti bapak-bapak sama hanya mengakui bojone kene goblok goblok terutama sing jilbabe kuning siang mau tak takokke ning kali Dawir tak takokke ning kene jan Bu oh wong lanang wis tak takoni to saiki awakmu ning Al-Qur'an iki ketipe keluargane kono papat pinten papat tolong lihatlah jari saya jangan lihat akik saya PCN orang duwe ini orang duwe kan pamer matamu pamer gitu copot waisen aku muka-muka kayak rimbahmu ya tiga meneh pengajian amplopera jelas kelangan akik aku neng Al-Qur'an niku tipe keluarga ana papat. Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Cirine napa? Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Nomor loro tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok salehah. Nomor telu tipe keluarga Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Nomor papat tipe keluarga Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok salehah. Menawi ibu-ibu raja kotang apa? Rejo tangan niku ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi kados keluargane Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim. Ibrahim. Alhamdulillah. Dan bapak-bapak tahu Ibrahim istrinya dua.

Kristen. Terus kita tidak bisa menikah. Akhirnya nopo. Duyak terus kali calonang niku. Pokoknya aku kudu rabi karo kowe. Sampai sing wedok nyanyi Kartonyono nagih janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tawanti-wanti aja mlebu polisi. Salah ngono to. Dikejar. Ngopo? Aku seneng karo kowe. Karena cinta sudah melekat, hati sudah terpikat, tai kucing rasa tau ngrasake. Sing lanang takon, piye carane aku iso dadi bojomu? Dijawab karo sing wedok niki. Kowe iso dadi bojomu, bojoku. Tinggalkan Islam, masuk Kristen. Ditinggalke Pak Islame. Murtad tukang adan to niki. Anda tahu apa yang terjadi? Naudzubillah min dalik. Malam pertama barijab arepe kelon kepleset, mati. Kelangan Islam ro nganti cike-cike. Jenengan ngerti cike-cike? Kula niku angsal bahasa cike-cike tahun 2014 pertama kali kula diundang teng Taiwan teng kota namine Kaohsiu. Rampung pengajian kula mlebu hotel diparani tiyang. Eh cike-cike, kula meneng mawon. Apa kuwi? Doyok. Eh cike-cike, tak jawab. Yes, cike-cike. Aku ora ngerti artinya padahal. Mlebu kamar, kamar kula didodok. Woi, cike-cike, cike-cike, kula mbatin kok cangkeme cak-cik kowe iki ngopo? Kula telepon bocah Tulung Agung namine Budi lare ngunut lamboten salah, teng Taiwan mriko. Bro, ana wong ngomong cike-cike karo aku. Ngopo aku doyak ning kamar? Lah Gus Miftahun jawab napa? Yes, oh alah Gus, Gus. Cike-cike niku jenengan ditawani kelon. Aku ora ngerti artine, ora jawab yes, ngono ta. Jajal ngerti artine dan tak jawab. Oke, okay. Ngono ta. Lah mengke dalu ibu-ibu ketemu bojone matur sing sae, "Bapak, pun apa dalu menika panjenengan ngrasake cike-cike?" Pak Dan Ramil ya ngono dan mlebu kamar cike-cike. Kafir lo mati. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh wanti-wanti dumateng kula panjenengan, napa dawuh Kanjeng Nabi? Wa inna ahadakum ya'malu nabi amali ahli jannah hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un fayasbitu alaihi alkitab fa ya'malu nabi amali ahli nar fayadkhuluha. Apa kata Rasulullah? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Awalnya niku wis nglakoni amalan surga. Bahkan hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un, jarak dia dengan surga itu tinggal setengah hasta tok. Kenikmatan surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Wis ketok surgane Bu, sak gasan meneh mlebu surga jenengan pirsa. Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayak malu nabi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayat huluha, akhirnya Allah memasukkannya ke dalam neraka. Contohnya ini mau Bal'am bin Bawro, Rojal Unfuah, Ubaidillah Al-Jasi, tukang adan. Harapnya ngopo. Mila kok ada orang kebon agung diajak ngaji. Ayo makan ngaji. Wes tahu, hati-hati. Kok jenengan diajak ngaji jawabannya wes tahu. Sesuk jenengan susah ndonga. Ya Allah, kula njaluk seneng. Malaikate bengok, wes tahu. Merongos kowe tak kandhani. Mila ngaji mangkat, ora usah pilih-pilih kiai ini sapa. Waton kiai NU mangkat. Diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat dadak takon kiai ini sapa. Cacak apa ora? Kiai kok cocok-cocokan. Bahasan tonggone nanggap dangdut ra diundang, waton krungu buka titi. Mila mergo wong kene seneng dangdutan, banyak lagu dangdut sing tak gawe selawatan. Awale niku asline. Ya, tak terangke dhek sampai rampung soal iman niki mau. Hadise niki wis diteruske meneh. Wa inna hadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan diantara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un, sehingga jarak dia dengan neraka niku namung sak hasta tok.

dieleke panitiane ngenyel ya maklum kena pasal 44 apa cacat mental. Berarti sing ngundang wong kentir. Ayo selawatan. Ayo. Ya Pak. Ya Mbak nyanyi. Ora ingah ingih wae. Kamu kok ngeliatin aku terus sih? Kamu terpesona dengan aku? Waduh, Mbak E kaji apa nih pupure kandele. Kaya bojoku malam Jumat ning kamar pupuran ku kandel kisiran. Nyuwun sewu nggih, Mbah. Pupur saya ketebalan, tak jawab enggak apa-apa, Beb, enggak apa-apa. Memang pupurmu tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada pupurmu. Iya, codot, codot. Ayo selawatan yo. Jelo selawat lagu anyar napa lagu lawas? Anyar. Durung dadi. Lawas. Kula lagu napa-napa iso. Apa to njalukmu? Jambu alas, ah enteng. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Asik. Kowe njaluk apa? Malah cantol cawet iki apa to? Mabuk cantol cawet iki. Oh cendol dawet kok cantol cawet. Kowe koleksi lagu mu apa lek? Sing lagu-lagu dangdut so selawat ki apa? Ora iso. Apa korban janji? Pamer bojo mesake rondo. Rondo bojo pamer. Ayo apa? Mundur alon-alon? Lah rondone beda, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Lah awake dhewe ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa iso meneh ae njaluk ditinggal rabi santri ya iki hari santri ya ya ditinggal rabi versi selawat ayo deh sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi ben juga tene dhuwur pek ana kowe kena lah lagu rodok dangdut kowe muter-muter iso apa ora oh iso berarti geleman saya ini. Aku pengen ngambil banyu putih kok banyu hilang ya. Oh mau jaluk mau celupak oh. Aku mau mengguyon kok kudu balik ke aku meneh adeng telah sallu ala nabi Muhammad dong betul HP apa mboten? Enten flashnya apa mboten? Ya lampune duripke flashe lampune patene flashe duripke ya ben ndok gauli ketua PCNU ne ayo ayo yo lampu patene ora iso mati gebuk wae kesuwen tak mirip patene lampune yuk tak ajak romantis selawat karo Kanjeng Nabi ayo kalau mungkin nyanyi lagu-lagu kebangsaan kalau ini dikandani wong jadi ini lagu ini musyrik wah kurang ajar padamu negeri jadi ini musyrik ya jadi ini apa? Enggak ada ajaran mencintai negara wah cangkeme cangkeme ayo lampu ini tempat ini apa nyilih si empat mulai tutup ke kono ketua panitia lampu ini tempat ini ini kaya ayo ben sadu bisa korai malah diseli mateni matamu diseli aku rasa nyanyi kok ku ngawur diseli pateni ayo lampunya duduk ke flash HP lampunya ini ku pateni ini lu rasa mati gak ini kan aku kaget kaget aku Pak. Lapor ke polisi lho kowe. Kaya apa kae? Oh biola. Hah? Apane sing mati? Lho ki bote malah mau mateni dul, delojo ngiringi aku e. Wis muni rong. Loading. Apa dibalik? Aku ngaji aku ngibot. Ya. Alat musik sing paling pelit kalau biola. Lah cetok gesek dhewe rungokke dhewe ya lho. Kok ngene iki. Go, HP-ne duripke. HP-ne duripke. Kae sing mburi kok padang banget ya. Eh, sing mburi duwe HP apa ora? Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Ayo, ayo diangkat sedulur HP-ne. HP-ne diangkat. Sedoyo diangkat. Ayo, mudah-mudahan semuanya mendapatkan sinarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap, Le? Alah loading. Kowe joget sing apik ya. Buka titik jos. Ya ora. Yo, sinambi nunggu oke borte. Digoyangke nengen dhisik, arahe jenengan nengen. Nengen. Kono iki tengen ya. Mereka lor apa kidul? Kidul. Yo digarakke ngidul dhisik. Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan. Ayo. Atiku rasane lara. Nyawang kanca ado karo agama. Rendu tata krama Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru yo dikepui. Hayo rene gendang ngaji. Hop hop hop. Ora muni-muni iki ngopo? Kan aku selak capek. Lu piye cah iki? Kere kere. Biolamu yo mati. Yo biola tok wae. Melodi ning tok eli, ora usah nggo anu. Yo. Ayo rene gendang ngaji selawat ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana mamadon ya wasial karami huwal habib Likulli halim minal awalim muntah. Ulangi, kurang kecil. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al rasaku kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Salawat ya Rafi bil Mustafa, balik mantap waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli haulim minan awali muntahami. Sallu ala nabi Muhammad. Lanjut selawat malih selawate wong NU sakniki diangkat sing dhuwur selawate wong NU muga-muga sesuk padang kubure jembar kalangane tak mirip masjid dongake mlebu surga dhisik dhewe mangkat bar pengajian. Ayo sing dhuwur sing mburi diangkat. Oh kene ra duwe HP kae. Ayo arah ke kidul dulu. Salli wa salim da iman ala mada. Salli wa salim da iman ala mada wal ali wal islam iman kadawa ayo kurang banter salli wa sallim da iman ala mada salli wa sallim da iman ala mada والآل والأصحاب بما قد وعد. Ayo sikire bareng-bareng saben malam Jumat ahli kubur mulih nang ora kanggo jalur donga wajan Quran najan sakalimah banjur Bali rebes iling Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salli wa sallim da iman ala mada salli wa sallim da iman ala mada I'm

dokter niku sing pinter mung siji, dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Ora ana sapi takoni, sapi kuwi lara apa? Ora ana. Persis mbahmu. Ngono ki dokter iki nesu kali kula, sing goblok ya wong Islam, Gus. Lah napa dokter? Ha sing ngenten bokonge kok wudu sing diraupi rai ini kan goblok. Oh cangkemmu kuwi aku ngono. Tak jawab ngopo wong Islam kae sing ngenten bokonge wudu sing diraupi rai ini? Karena padha karo jenengan, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge. Mbok matane kuwi disuntik. Wong niku lak ngudang anake, mila nyuwun sewu lak anake dadi polisi bungae ra umum. Tapi lak anake dadi Mbah Mudin susah. Polisi niku penting tak kandhani. Mbah Mudin ora kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mbah Mudin. Mudin mati bungkus dhewe ngopo? Hari ini sudah enggak ada alasan orang tidak bangga mondoke anak. Lanjutkan aja mondoke anak randu ragat mang pondoke nggen kula gratis. Santri kula niku 120 gratis kabeh mangan kabeh arep ngopo. Kowe nduk anak ning kene, mau kuliah kene Yogja, ora usah ngekos, pondoke nggen kula. Pakani, tak pakani. Tonggoku duwe kirik tak pakani kok padha. Ngono. Kok padha kirik cangkemmu. Santri niku lak mangan be Gunung Merapi pindah ning piring metutuk. Supaya napa imbang pendidikane. Umume api, agamane api. Saat ini lah mengoyak umum tok. Sopo sing iso jamin seseorang bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ora ono. Ayo sopo sing jamin? Napa sarjana hukum mesti jadi pengacara? Ora. Sarjana hukum mesti jadi jaksa? Ora. Jadi hakim? Ora. Sopo sing jamin? Tapi lah santri ini jenengan wong NU mondok. Wah, mulih wong sarjana tapi lulusan pondok, jos. Kok ra Jumatan khotibe dereng teko? Jenengan saged iso santri gagah. Ana wong mati, Mbah Mudine ra ketok. Iso bungkus jenazah, saged mbok jenengan modar tak bungkus saiki ya iso. Santri dilawan. Apa menan jenengan wong NU, Bu, Bu ra duwe dhuwit, ra duwe beras. Ndelalah tanggane mati, mangan tak kandhani. Ora kepenak piye dadi wong NU? Ngono ora bangga dadi santri. Sapa sing iso jamin wong kuliah mesti oleh ijazah sesuai dengan oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya, kecuali TNI Polri lo ya. Kalau akpol pasti di polisi. Tak umum ra ono, Bu. Kancaku kuliahe nang ndi tak kandhani? Teknologi nuklir. Saiki pekerjaane apa? Tukang gawe mercon. Lah mung gawe mercon ora usah perlu tuku kuliah, cah tulung agunge pinter imam iso Allah dur. Ah sing masake tanggoku, Pak. Tanggone bojoku iki lho. Kuliahe geologi pertambangan. Kudune kerjane ning Cepu, batu bara. Ngerti kerjane apa? Tukang kuras PC. Nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Gak ada alasan untuk tidak jadi santri. Kamu anaknya awake dhewe kabeh dadi wong manfaat. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai kaya ngono ya ora diaminke ya Allah. Ah telat malaikate minggat kesuwen. Diulangi ya. Diaminke ya. Muga-muga anake dadi kiai ya. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai dadi ki durung mau telat iki kesusu kan aku ngelak. Dulangi nggih tak cangkem kula wis mingkem kiai amin. Sampai telat utawa kesusuk ganteng. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Jangan telat ya. Jangan kesusu ya. Prok prok prok jadi apa? Yai. Bocah cilik diwulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai. Ure pisan nojo mong dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek selawatan. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mekaten tausiah utawi mawidah khasanah ingkang nembe mawon dipun wedhar sabdaaken panjenenganipun Gus Miftah Maulana Habibur Rahman ingkang nembe mawon kita ayahi bersama. Mugi-mugi sedaya tausiah tasipun dadosaken amal khasanah dados pepeling kita, mugi angin kita netepi ibadah leres-leres dados ibadah ingkang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Meniki adicara ingkang salajengipun inggih punika waosan doa dumateng panjenenganipun Bapak Samsudin. Bapak Samsudin semoga katuran paring doa wonten ing sasana punika pinangka panutuping adicara wonten ing majelis punika. Saking kawula pribadi mbok bilih anggen kula matur wonten sepanjang sami wonten kilap latahipun utawi toto basa ingkang kirang sampurna kula nyuwun agung isih samudra bangsa mawon dumateng panjenengan supaya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinawan ukhron al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطه وقنا برحمتك شر ما قضى. يا الله يا رحمن الرحيم استجب لنا يا مجيب السائلين وقد حاجتنا قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلمذنا وتلمذنا من الخير والنذير. يا حي يا قيوم برحمتك أغث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن عيد. لم يغفر لنا ذنوبنا ووالدينا ورحمه غيره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا جنة المتقين. يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Meniki untuk mengiringi kontur panjenengan sami semoga dari kampus Al Istiqomah panjenengan ngaturi tunggal lagu tapi kula lagi lan dipun unjer ning malih menika tari Sofi nipun. Matur suwun. Suwun nggih, Mas. Nggih. Matur suwun, Mas.